Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan anugerahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita akan memasuki surah Yusuf, yang mana akhir dari surah Yusuf yaitu ayat 111. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yubtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab ataupun sebelum Al-Quran yang sebelumnya juga menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita sudah banyak mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya yang punya bobot ataupun makna yang dalam dan mampu memperkokoh keimanan. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan, kata Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kisah-kisah yang nyata, yang mana kisah-kisah itu, kata Allah, dapat meneguhkan hati kita. Karena itu langsung firman-Nya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita tekankan di sini adalah cerita yang disampaikan melalui Al-Quran itu adalah tujuannya ibratul liulil albab. Apakah ibrah itu? Ibrah itu adalah pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Di ulil albab. Ulil albab ini adalah orang-orang yang mempunyai akal atau orang-orang yang mampu menstabilkan pemikirannya dan mencerna sehingga menjadi melahirkan sebuah keimanan yang begitu mendalam. Karena cerita demi cerita dari kisah Nabi Yusuf khususnya ini tidak pernah di situ menceritakan begitu panjang tentang kenikmatan yang Nabi Yusuf peroleh. Semuanya adalah perjuangan atas dasar keimanan Nabi Yusuf alaihi salam yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dan merenungkan bagaimana kisah yang dipaparkan Al-Quran, maka kita akan dapat mengambil kisah itu. Kisah itu adalah, pertama, kita jangan pernah merasakan putus asa terhadap segala cobaan yang baru kita rasakan. Karena itu bisa jadi Allah memberikan kita hal tersebut untuk lebih menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Allah berikan kita nikmat di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui ini supaya kita dapat mempertahankan satu tahun ke depan. Maka perlulah Ramadan yang akan datang lagi untuk mempertahankan kehidupan kita yang ke depan. Kenapa? Karena dasarnya kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Untuk itulah perlu kita kekuatan dengan zikir kita kepada Allah, dengan beribadah kita kepada Allah, sehingga kita mampu digolongkan yaitu ulil albab, kata Allah melalui firman-Nya. Karena ulil albab ini dapat mensinkronisasikan dan dapat menstabilkan antara apa yang kita rasakan melalui godaan dan cobaan sehingga kita dapat mencernanya lebih bagus dengan pemahaman kita dengan Islam, sehingga kita dapat menjadikan hidup kita itu stabil tanpa mengurangi sesuatu apapun, sehingga kita kedepannya itu insya Allah akan mendatangkan lebih baik. Maka apabila kita tidak mampu sekarang ini na'udzubillah, maka kita tidak akan mampu untuk kedepannya, karena Allah memberikan segala cobaan itu untuk menempa diri kita supaya lebih kuat. Maka seperti Nabi Yusuf itu tidak diperkirakan dalam cerita ini akan menjadi Perdana Menteri, karena persiapan Perdana Menteri itu begitu harus matang dan kuat, tidak terkendali dengan emosinya, sehingga rakyat pun dalam musim kemarau itu dapat menikmati sembako yang diberikan oleh kerajaan itu. Subhanallah, maha suci Allah. Karena kalau kita dapat memahami dari cerita ini, kita tidak akan pernah lari dari nikmat Allah, yaitu kita haruslah bersyukur kepada Allah supaya kita dapat didatangkan Allah kekuatan kita yang mana yang kita harapkan setiap waktu dan setiap kita membutuhkannya. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 111, selain apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, mengisyaratkan kepada kita bahwa ada kisah yang tertuang di dalam Al-Quran, dan ada kisah yang sama namanya tertuang di kitab-kitab suci sebelumnya, lebih tepatnya di Perjanjian Lama atau di dalam Alkitab. Di sini disebutkan bahwa sungguh sangat berbeda kisah yang tertuang di dalam Perjanjian Lama dengan kisah yang tertuang di dalam Al-Quran. Perjanjian Lama menyebutkan kisah Nabi Ya'qub. Di Perjanjian Lama disebutkan kisah Nabi Yusuf. Perjanjian Lama disebutkan tentang raja di Mesir. Tetapi ada kisah yang begitu bertolak belakang. Untuk itu, dalam ayat ini ditemukan bahwa kisah yang tertuang di dalam Al-Quran bukan sekedar sejarah. Jadi tidak disebutkan satu nama pun di antara nama-nama anak Yusuf, anak Yakub, kecuali Nabi Yusuf saja. Bunyamin pun tidak disebutkan di dalam surat Yusuf ini. Karena apa? Karena Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Tidak disebutkan berapa banyak yang pergi menuju Mesir, karena memang itu bukanlah orientasi dan tujuan dari kitab suci Al-Quran ini. Itu sangat berbeda dengan apa yang terdapat di Perjanjian Lama. Tepatnya di kitab Kejadian ditemukan bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam dapat bertarung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh menarik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Nabi Ya'qub, kalah melawan Nabi Ya'qub alaihissalam. Tentu saja dalam Islam ini adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Dan juga kita menemukan bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam kitab Kejadian itu berhubungan dengan Lea, istrinya pertama. Sebenarnya yang dia inginkan adalah berhubungan dengan Rahel, istrinya yang kedua. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa-siapa saja istri Nabi Ya'qub alaihissalam dan bagaimana dia memperoleh istrinya. Yang penting Nabi Ya'qub tidak salah berhubungan badan dengan wanita yang tidak dia cintai, walaupun itu direstui oleh sang mertuanya yang bernama Laban. Dan banyak sekali kisah-kisah di mana Nabi Yusuf bertemu dengan Raja Mesir yang bernama Fir'aun. Sementara di dalam Al-Quran, Raja Mesir pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah Fir'aun, tetapi adalah Al-Malik. Sementara pada masa Nabi Musa disebut dengan Fir'aun. Dan ternyata sejarah menentukan bahwa memang pada masa Nabi Yusuf, Raja Mesir bukan dipimpin oleh Fir'aun, tetapi Heksos. Inilah beberapa kisah yang berbeda antara Al-Quran dan Perjanjian Lama, tepatnya pada kitab Kejadian. Tujuannya adalah apa? Bahwa Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan, mengoreksi kitab suci sebelumnya. Bila di dalam kitab suci sebelumnya, di Kejadian, pada Perjanjian Lama disebutkan Nabi Ya'qub meratap sampai 80 tahun lamanya atas kehilangan Nabi Yusuf, maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ya'qub tidak pernah meratap, dia hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak pernah menggerutu atas takdir yang Allah telah tetapkan kepadanya. Doa yang dia panjatkan adalah lantunan-lantunan inspirasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih sabar menjalani kehidupan. Untuk itu dia berkata, as-sabru jamil, bila ingin sukses sabarlah, bila ingin sukses jangan pernah putus asa. Itulah yang didengung-dengungkannya kepada anaknya, la tayasu min rauhillah, sebagai wujud bahwa Nabi Yakub tidak pernah meratap atas kewafat atas hilangnya Nabi Yusuf. Itulah koreksi yang diberikan Al-Qur'an kepada kitab suci sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu tujuannya apa, supaya kitab suci itu adalah petunjuk. Kitab suci itu bukanlah sejarah. Dituangkan pun sejarah Nabi Yusuf bila ada dan bila dikatakan itu bagian dari sejarah, tapi sebenarnya lebih dari itu, dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, beriman kepada Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat sebagai suatu kepastian. Beriman itu adalah suatu hal yang rahmat dan penuh kasih sayang. Ya, akhir ayat ini juga menjelaskan, yaitu pada kesimpulan dari cerita yang begitu kepanjangan, maka ditutup ayat ini dengan wahudaw warahmatan liqaumi yu'minun. Artinya yaitu sebagai petunjuk, hudaw warahmat sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka menurut Imam Mutawalli Sa'rawi, mengartikan hudan ini adalah jalan untuk membawa kepada kebaikan. Maka itulah arti petunjuk hudan. Maka petunjuk ini juga terbagi dua menurut Imam Mutawalli Sya'rawi. Artinya pertama, mencegah kejahatan yang belum terjadi, dan arti yang kedua, mengobati atau menyembuhkan bila sudah terlanjur berbuat maksiat. Maka kata-kata hudau ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak saja sebelum tapi sesudah juga. Maka kalau kita dapat memaknai hidup ini, artinya Allah memberikan sesuatu itu atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita laksanakan berdasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang diartikan menjadi hudan ataupun petunjuk. Warahmah, warahmat ini adalah bisa diartikan surga atau bisa diartikan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu tidak akan bisa dinikmati kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kisah yang sudah disebutkan tadi, maka di sini yang ditekankan kita mengambil pelajaran dari surah Yusuf yang terakhir ini adalah bagaimana kita dapat meyakini apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu bukan sekedar cerita tapi merupakan petunjuk, bahkan dapat meneguhkan keimanan kita yang sudah yang agak-agak yang mana sekarang ini banyak sekali cobaan-cobaan. Mudah-mudahan dengan kita dapat merenungkan, maka mudah-mudahan itu semua akan mendapatkan hudau, petunjuk bagi kita semua, dan sekaligus kita akan mendapat melaksanakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menikmatinya sehingga kita betul-betul dalam posisi digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.